Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan seperti biasanya, matan yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu matan seputar al-kalam. Tafadhal barakallahu fiik. Awa, bismillah. Naam, salam. Naam, barakallahu fikum. Kata beliau, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmuna fi'lun thumma harful kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya seputar ungkapan beliau mengenai lafaz al-kalim. Apa sebenarnya al-kalim itu? Apakah al-kalim itu adalah kalimat itu sendiri atau bagaimana atau kalam? Ternyata beda. Kita lihat sini. Kita baca jelas halaman 52. Qala al-mu'allifu ashabahullah wa qalu al-kalim huwa ma tarakkaba min salasi kalimatin fa aksar. Al-kalim itu adalah sesuatu yang tersusun dari tiga kata atau lebih. Tersusun dari tiga kata atau lebih. Itu namanya kalim. Misalnya contohnya, qauluka in qama Muhammadun. Intinya tersusun dari tiga kata atau lebih. Paham ya? Itu namanya kalim namanya. Mafhum? Mau memberikan faedah atau tidak, kalim. Contohnya, in qama Muhammadun. Jika Muhammad berdiri, sudah memberikan faedah atau belum, Abdurrahman? Belum. Tapi ini kalim. Kalam bukan, itu loh. Ini kalim benar, tapi kalam atau bukan? Bukan kalam. Karena kalam syaratnya apa? Ayyakuna lafdan murakkaban mufidan. Paham? Kalau cuman in qama Muhammadun, kalam bukan? Bukan, tapi kalim. Paham? Benar. Karena kalim kemarin jamak dari apa sih kemarin? Kalimat. Ya enggak? Kalimat kan kata. Kalim kan jamaknya. Di kalim itu beberapa kata gitu. Kita lihat. Barakallahu fikum. Fa hadza kalimun, ini kalim, li'annahu mukawwanun min salasi kalimatin, karena dia disusun dari tiga kata. Wa la yumkin an nusammiyahu kalaman li'annahu lam yufid. Dan enggak mungkin kita namakan dia kalam karena dia belum bisa memberikan faedah. Mafhum? Kalim atau kalam? Kalim. Kalim itu jamak mufradnya apa? Kalimah. Yang kemarin na'am seperti itu. Kalimatu am, sekarang am, tahtamilu an takuna fi'lan madhiyan. Ini ada ihtimal, ada kemungkinan an takuna fi'lan madhiyan, yang diinginkan dengan lafaz am itu adalah fi'l madhi, yakni anal qawla amma al-kalam wal kalimah. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya al-qaul, qaul itu am, itu mencakup. Mencakup kalam dan kalimah. Umum mencakup kalam dan kalimah. Kalam juga qaul, kalimah juga qaul. Sekarang antum ana bilang Zaidun, qaul bukan? Qaul ada lafadznya kan? Ya enggak? Naam. Qaul ada lafadznya kan? Naam. Sebagaimana kita lewati al-qaul huwa al-lafdzu dal 'ala ma'nan, lafadz yang menunjukkan atas makna itu. Sehingga ana bilang Zaidun, ada lafadznya enggak? Ayo, menunjukkan makna orang namanya Zaid kan itu. Naam. Kemudian mencakup juga al-kalam. Ja'a Muhammadun, kalam atau bukan Abdurrahman? Kalam, qaul bukan? Jelas. Qaul. Wa tahtamilu an takuna isma tafdhil, ada juga yang mengatakan am ini ada kemungkinan dia isim tafdhil. Ai al-qaulu am. Ada tiga qaul nanti ya. Ada tiga pendapat, yang sahih yang pertama. Ya fi'il madhi. Yang kedua ada ihtimal kemungkinan itu isim tafdil. Ay al-qawlu a'am. Al-qawlu itu lebih umum. Ay a'am minal kalimah. Lebih umum daripada kalimat. Kalimat itu kata maksudnya ya. Wa a'am minal kalim. Dan lebih umum lagi daripada kalim. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wa tahtamilu antakuna isma fa'ilin. Ada juga yang mengatakan itu isim fa'il. Ada kemungkinan itu ada isim fa'il. hudifat minha al-alif takhfifan. Bayangkan, sesulit ini ya. Dibuang darinya alifnya, alif dibuang sebagai apa? Takhfifan, memperingan kata. Wa taqdir wal qawlu ammun. Wal qawlu ammun. Alif ini dibuang jadi am gitu. Padahal di dalam bahasa Arab ada kaidah apa? Al-aula adamu takdir. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau antum disuruh mencari i'rabnya apa, kemudian takdirnya apa, kalau enggak perlu takdirkan, enggak usah takdirkan. Itu yang paling bagus. Paham ya? Karena takdir itu kadang beda-beda gitu loh ya. Jadi makanya ada ungkapan al-aula adamu takdir. Yang paling bagusnya itu enggak usah takdirkan, enggak ada takdirnya. Jadi langsung kalam itu apa wujudnya, apa adanya. Terlihat walakin ahsanu takdirat anna ja'alaha fi'lan madhiyan, masyaallah. Akan tapi takdir yang paling bagusnya adalah apa? Kita menjadikan lafaz am tersebut adalah fi'lan madhiyan, fi'il madhi. Kenapa? Li'annana idza ja'alnaha fi'lan madhiyan lam nahtaj ila syai', masyaallah. Dikarenakan kita apabila menjadikan dia fi'il madhi, maka enggak butuh lagi kepada sesuatu. Ya enggak? Enggak perlu takdir kan kalau fi'il madhi, jelas. Ya enggak? Am umum mencakup, mencakup kalam dan juga mencakup apa tadi? Kalimat. Karena qaul ini kan intinya kan lafaz yang menunjukkan atas makna, mau kalam atau kalimat juga ada lafaznya. Paham ya? Jabalun ada lafaznya atau bukan? Atau ada lafaznya atau tidak? Ada lafaznya. Itu juga apa? Juga dikatakan apa barakallahu fik? Qaul. Paham ya? Qala Muhammadun ada lafaznya dan memberikan faedah kalam kan itu. Yang tersusun dari tiga kata terlebih tapi enggak memberikan faedah itu namanya kalim. Namanya apa? Kalim. Ini dibahas di sini kalau di Jurumiyah Utaimah belum disinggung ya, di kotor nada ada belum disinggung. Di dalam kotor nada mengenai kalim ini ya. Kita lihat di sini. Amma idza qulna inna ismu tafdhil wa ma'nahu, adapun kalau kita katakan itu adalah ism tafdhil, maka maknanya adalah annahu hudifa minha syai'un, berarti ada yang dibuang. Wa huwa al-hamzah, berarti ada yang dibuang itu hamzah. A'am. Kalau ism tafdhil itu a'am menjadi am, itu berarti dibuang hamzahnya. Wa in ja'alnaha isma fa'ilin, kalau seandainya kita jadikan ucapan am tersebut adalah isim fa'il, famanahu, berarti maknanya hudifa minha syai'un, ada yang dibuang juga. Ada sesuatu yang dibuang darinya. Wa huwa al-alif, itu alif. Ammun. Alifnya dibuang menjadi am. Wa in ja'alnaha fi'lan madhiyan, namun jika kita jadikan dia adalah fi'il madhi, lam yuhdhaf minha syai', maka tidak ada sesuatu apapun yang dibuang di situ. Mafhum? Wa hasal al-maqsud bidzalik, dan sudah terwujudkan apa yang diinginkan dengan lafaz tersebut. Sudah terwujudkan apa yang diinginkan dengan lafaz tersebut. Mafhum insyaallah? Abdullah mafhum? Nah, jadi yang tepat fi'il madhi, isim tafdhil atau isim fa'il yang tepat? Fil madhi, am, umum, mencakup, istamal. Idan al-qaul ya'umul kalam al-kalimah, na'am. Jika demikian berarti qaul itu ya'um, ini istamil, mencakup. Mencakup kalam dan kalimat. Kita katakan na'am. Karena kalam itu kan memberikan faedah. Ya enggak? Qaul atau bukan? Ya jelas qaul. Kalau enggak qaul enggak akan memberikan faedah. Ya? Nah, kalaupun memberikan faedah bukan dikatakan kalam, mana itu? Tapi apa? Ada lafaz al-isyarah fiha ma'nal kalam, kan itu. Paham ya? Seperti contohnya isyarat-isyarat yang antum pahami ketika orang melihat isyarat tersebut. Itu kalam atau bukan isyarat itu? Bukan, tapi mengandung mana? Kalam. Nah, misalkan orang ini. Nah, ini bukan kalam ini. Cuman orang paham itu nyuruh diam gitu loh ya. Seperti itu. Kata beliau di sini, perhatikan baik-baik. Fal kalam wa al-lafdu al-mufid, masya Allah. Kalam itu adalah lafad yang memberikan faedah. Sedangkan lafad itu harus disuarakan. Kalau enggak ada suaranya bukan lafad. Paham ya? As-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf hijaiyah, suara yang mencakup padanya sebagian huruf hijaiyah namanya kan al-lafdu. Mafhum insyaallah ini. Al-mufid, kalau al-mufid kita jelaskan kemarin, ma'afada fa'idatan tamatan, ha? Nah, yahsunu suqutul mutakallim wal mukhatab alaih. Paham ya? Yaitu sesuatu yang memberikan faedah yang sempurna, yang diamnya orang yang berbicara dan yang diajak bicara dianggap bagus. Bagaimana diamnya kalau dianggap bagus? Min haitsu annahu la yantadhir syai'an akhar ba'da dzalikal kalam. Ditinjau dari sisi dia tidak menunggu sesuatu yang lain setelah ucapan tersebut, setelah kalam tersebut. Mafhum insyaallah, Abdurrahman? Berikutnya. Naam yusamma qawlan fal kalamu wa huwal lafdzul mufid. Adab maka kalam yang makna kalam adalah lafaz yang memberikan faedah, yusamma qawlan, dinamakan dengan qaul. Sudah kita lewati dulu ya, al-qaul kalau dalam qatun ada itu al-lafdzu ad-dalu al-ma'nan. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Berarti kalau ada lafaz kok enggak menunjukkan makna, bukan qaul, seperti daizun. Daizun lafaz tapi enggak menunjukkan makna kan? Maka secara ilmu bahasa Arab bukan qaul. Nah, kalaupun qaul dikenal qaul muhmal namanya. Muhmal, ada tambahan muhmal lagi, kalau enggak bisa. Qaul muhmal qaul yang tidak ada maknanya, enggak dipakai, enggak ada faedahnya. Kita lihat di sini barakallahu fiikum wal kalimatu wa hiya madalla ala ma'nan mufrad ay ghair murakkab, masyaallah. Sedangkan kalimat itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas makna mufrad. Apa mufrad itu maksudnya? Menunjukkan atas makna mufrad yaitu tidak disusun dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu yang menunjukkan atas makna mufrad ay ghair murakkab itu menunjukkan makna yang tidak disusun dengan yang lainnya. Paham ya? Benar-benar satu gitu ya. Menunjukkan ala wahid, satu mufrad. Mafhum salah, contohnya jabalun. Satu atau dua? Satu. Itu namanya kalimat. Dalam bahasa Arab kalimatun, dalam bahasa Indonesia kata. Mafhum. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia itu tersusun dari beberapa kata. Jumlah dalam bahasa Arab tersusun dari beberapa kalimat. Mafhum. Nah, jangan sampai keliru menerjemahkannya. Kalimatun itu Arab, Indonesianya kata. Jumlatun itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kalimat. Bisa dipahami, Abdurrahman? Nah, jangan sampai tertukar. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Naam. Wal kalimatu wa hiya madalla ala ma'nan mufrad aw ghairu murakkab tusamma qawlan. Naam. Kalimat yang dia itu menunjukkan atas makna mufrad yang tidak murakkab itu dinamakan qaulan. Naam, dinamakan qaulan karena ada lafadznya. Fa idza qulna qama Muhammadun, maka apabila kita katakan qama Muhammadun nusammihi kalaman, kita namakan itu adalah kalam. Wa nusammihi qaulan, dan kita namakan itu juga qaul. Wa la nusammihi kalimatan, tapi kita tidak menamakan kalimat. Kenapa? Karena di situ dua kata. Qama Muhammadun berapa kata, Abdurrahman? Dua, sehingga bukan kalimat tapi jumlah. Paham? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, Abdullah? Qala Muhammadun fi'liyah. Naam. Wa idza qulna Muhammadun faqat. Nah, sekarang apabila kita mengatakan Muhammad faqat, Muhammad saja gitu, Muhammad faqat, nusammiha kalimatan. Kita katakan itu adalah kalimat. Karena kata, kata benda atau kata kerja ini, Abdullah Maras? Muhammadun kata benda atau kata kerja? Kata benda. Kata benda kan ada dua, benda yang hidup, benda yang matian itu. Naam. Nusammiha kalimatan, kita namakan itu adalah kalimat, itu kata. Wa nusammiha qaulan, dan kita katakan itu adalah qaulan. Qaulan kan terucap, ada lafadznya. Wa la nusammiha kalaman, tapi tidak dinamakan dengan kalam. Clear insyaallah ya? Kalimah. Kalam, kalim. Harus paham itu. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kita kata, itu sesuatu yang menunjukkan atas makna tapi sendiri, mufrad, tidak murakkab. Itu namanya kalimat, disebut dan kosakata. Namun makanya kalau di dalam durus lugah biasanya kan ada barakallahu fiik al-kalimatul jadidah, ya enggak? Kosakata-kosakata yang baru. Paham ya, seperti itu. Kemudian kalau kalam itu pasti kalim gitu loh. Pasti kalim karena tersusun dari beberapa kata. Tapi kalau kalim itu bukan kalam gitu loh. In qama Muhammadun kalim atau bukan, Hasan? Kalam bukan? Bukan. Karena tidak memberikan faedah. Kalau kalam syaratnya harus terwujudkan padanya faedah. Kalau kalim tidak harus terwujudkan faedah. Paham? Ya, na'am. Idza kharajal mudarrisu fi sa'atil wahidati minal masjidi. Itu belum kalam. Tapi apa? Kalimat atau kalim? Kalim. Kalimat bukan? Idza kharajal mudarrisu minal masjid fi sa'atil wahidah. Kalimat bukan? Bukan, karena dia enggak satu kata, berkata-kata di situ. Paham ya? Namanya kalimat. Paham ya? Jumlahnya belum mufidah, makanya bukan kalam. Bisa bedakan? kalimat artinya kosakata satu, jabalun, kolamun, kitabun, kalim jamak dari kalimah, walaupun enggak tidak memberikan faedah, walaupun tidak memberikan faedah. In qama Muhammadun, jika Muhammad berdiri, kalim atau bukan? Kalim, karena tersusun dari tiga kata terlebih. Apakah harus tiga kata? Kalau dua kata enggak dikatakan kalim, karena kalau dua kata baru musanna. Kalau dua kata namanya kalimatan namanya. Makanya kalim di sini harus tiga kata terlebih. Karena ukuran jamak di sini tiga ya. Walaupun kita simpulkan akalul jamak isnan. Itu kan sahih. Jamak itu paling sedikitnya dua. Lah kalau dua musanna, caranya itu ngomongnya. Dua itu jamak atau bukan? Ya bukan, dua musanna. Tapi jamak paling sedikitnya dua. Makanya orang sholat jamaah, walaupun dua orang dianggap sholat jamaah. Dalilnya sangat kuat sekali kalau akal jamak isnan itu ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu. Ta'ifatan berapa? Dua. Iktatalu pakai wawu jamaah. Kemudian apa? Faqad saghat qulubukuma. Qulub jamak atau tidak? Jamak. Kuma itu dua orang. Makanya para ulama mengambil istinbat dari ayat tersebut akal jamak isnan. Jamak itu paling sedikitnya dua. Lah kalau dua apa? Musanna. Bisa dipahami? Caranya gitu caranya ya. Nah di sini makanya disebutkan bahwasannya apa? Kalim itu tersusun dari tiga kata atau lebih. Karena kalau dua kata bukan kalim tapi kalimatan. Mahfum atau teman? Nah, jangan sampai bingung ya teman ya. Nah sekarang yang kita bahas di sini itu kalimat, kalim atau kalam atau teman? Kalam. Kalimat sendirian itu nggak kita bahas. Ya. Kecuali di situ hanya untuk menyusun. Isim, fi'il, huruf. Kita lihat sini. Wa qalu yu'am, ucapan oleh yu'am bima'na yuksad, yang diinginkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kadang ada lafaz kalimat yang diinginkan itu qalam gitu loh. Insyaallah al-yaum ja'ana al-yaum zuwar misalkan, telah datang kepada kita pada hari ini para tamu wa 'ala ra'is wa 'ala ra'sihim Syekh fulan bin fulan. Insyaallah saya yu'ti lakum muhadarah, saya yu'ti lakum kalimah. Saya yu'ti lakum kalimatan. Apakah satu kata atau muhadarah sempurna? Muhadarah sempurna. Kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Apa kalimatut tauhid? La ilaha illallah. Satu kata atau berkata-kata di situ? Berkata-kata. Makanya kalimat kadang-kadang digunakan untuk jumlah mufidah gitu loh, kadang-kadang. Paham ya? Paham belum? Seperti itu. Jadi ini kita keluar dari hukum asal ya. Hukum asal kalimat cuma satu kata tok, hukum asalnya kalimat itu. Cuman kadangkala kata beliau yu'am. Kadangkala kalimat itu yu'am. Yang diinginkan itu apa? Jumlah mufidah. Bimakna yuksad yakni anal kalimat alati hiya qaul mufrad qad yuradu bihal kalam, itu yang diinginkan. Pahami baik-baik ini. Yakni maksudnya adalah kalimat yang dia itu adalah qaul mufrad, ucapan yang mufrad, ucapan yang tunggal yang satu. Qad yuradu biha, kadangkala diinginkan dengannya kalam sempurna. Paham ya? Contohnya ana bilang ini, ya akhi insyaallah sa'uti lakum kalimatan. Sa'uti lakum kalimatan. Apakah satu kata? Jabalun. Qalamun itu atau satu nasihat, satu muhadharah. Satu muhadharah ya. Bisa dipahami ya? Nanti dalilnya sangat kuat sekali dalilnya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas, biar nanti enggak bingung. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan wa hadha huwal murad biha fil Qur'an was sunnah, masyaallah. Kalau dari Syekhul Islam yang bicara kita harus berhati-hati, dalam artian berhati-hati itu perhatian penuh gitu ya. Karena beliau dalam masalah bahasa Arab ini walaupun kelihatannya enggak terpandang beliau ahlun nahwi, tapi beliau luar biasa. Kalau antum lihat dalam kitab-kitab beliau seperti Majmu' Fatawa yang dikumpulkan itu ya, fatwa beliau itu kalamnya bagus sekali. Paham ya? Nah, dan ini di antara ini. Dan inilah yang diinginkan dengannya di dalam Al-Qur'an Sunnah, yaitu kalimat itu yang diinginkan adalah jumlah mufidah kalam gitu loh. Tidak hanya satu kata. Kalau satu kata ya enggak ada manfaatnya kan? Sa'utilakum kalimah insyaallah. Ternyata cuma jabalun itu. Padahal kalimat itu apa, muhadharah full, nasihat full. Paham seperti itu. Mafhum misal, kita lihat biar tambah jelas. Ya'ni annal murada bil kalimah fil Qur'an was sunnah wal kalam, ini faedah ini masyaallah. Bahwasanya diinginkan dengan kalimat, kalimat, lafadz kalimat. Di dalam Al-Quran Sunnah itu kalam. Berarti otomatis yang namanya kalam, lafdan, murakkaban, mufidan, bil wad'i. Mafhum? Tidak hanya satu kata. Sederhana ya, Ihsan ya. Fakullama wajadta kalimatan fil Quran Sunnah, maka kapanpun kamu jumpai lafadz kalimah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, fal murad bihal kalam, maka yang diinginkan dengannya adalah kalam. Sempurna. Berarti bagaimana cara menerjemahkan? Yang diinginkan adalah al-jumlah al-mufidah, kalimat yang sempurna. Paham itu? Walaisal muradu biha al-qaul mufrad, bukan yang diinginkan adalah al-qaul mufrad, ucapan yang tunggal, bukan itu. Wa min dzalika qaulu ta'ala hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima taraktu. Itu kalimat tetap bukan itu. Itu kalimat yang diinginkan. Paham ya? Hingga ketika datang kepada mereka kematian, barulah dia berkata, wahai Rabbku, irji'un, kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan. Semoga aku atau dia berangan-angan, dia ingin beramal salih, beramal-amal kebaikan, fima taraktu, yang dulu pernah dia tinggalkan. Fima taraktu, yang dulu pernah aku tinggalkan. Ini angan-angan, ucapannya panjang ini ucapannya. Ini disebut apa? Kalimat di sini. Kala, sekali-kali tidak mungkin dibalikkan lagi. Inna kalimatun huwa qailuha. Itu tadi adalah sekedar kalimat. Kalimat di sini maksudnya apa? Ucapan loh. Ucapan berarti otomatis kalam. Kalam yang dia mengucapkannya. Apakah cuman qalamun zaidun satu itu enggak? Ya ucapan full ini hatta idza jaa hadumul maut qala rabbirji'una. Mulai dari rabbirji'un itu. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu, itu apa? Kalimatnya. Mafhum? Kalau kita paham secara logika, itu kalimat atau kalimat? Kalimat, bukan satu kalimat. Tapi yang diinginkan kalimat itu kalam, ucapan orang tersebut yang menyesal. Paham ya? Ucapan orbut orang tersebut yang menyesal dari itu. Nah, kita lihat. Al-kalimah huna yakni biha. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalimat di sini yang diinginkan dengannya adalah ucapan rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, semoga aku bisa beramal saleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Apa kata Allah Ta'ala? Kalla inna kalimatun. Ucapan sepanjang ini dibilang kalimat, padahal kalimat cuma kosakata. Tapi yang diinginkan dengan kalimat di sini apa? Kalam. Itu sekedar kalamnya dia gitu, ucapan dia. Fal kalimatu huna aktsar min jumlatin, ya kan? Maka kalau kita perhatikan, kalimat di sini lebih daripada satu jumlah, satu kalimat. Kalau kita terjemahkan itu agak bingung ya. Kosakata di sini ternyata lebih dari satu kalimat. Paham ya? Berarti menunjukkan sudah bukan kalimat, sudah bukan kata lagi, tapi sudah jumlah. Paham ya? Tapi yang diinginkan di sini kalimat adalah apa? Jumlah mufidah. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga ucapan Allah Ta'ala, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah besarnya suatu kata, suatu ungkapan, suatu ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Nah, kalimatan, apakah cuma satu kali, satu kata kok? Satu kosakata atau ucapan yang sempurna? Yang diinginkan sini ucapan yang sempurna, ucapan mungkar, ucapan kebatilan itu. Nah, seperti itu kita lihat lagi. Nah, kalimatan ma'annahum qalu jumlah ittakhadallahu walada. Itu adalah kalimat, padahal apa mereka mengatakan dengan kalimat yang sempurna ittakhadallahu walada. Yaitu apa? Allah Ta'ala itu menjadikan anak. Allah Ta'ala punya anak gitu loh. Ini ucapan mereka. Nah, ini dibilang kalimat. Dibilang kalimat, disebut kalimat, padahal jumlah mufidah atau tidak? Jumlah mufidah fi'il fa'il maf'ul bihal itu. Nah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qala asy-syairu kalimatul labid. Nah, sejujur-jujur ucapan, bukan hanya kata, ucapan. Ada ucapan yang diucapkan oleh seorang penyair, yaitu ucapan labid. Nah, ala kullu syai'in ma khala Allah batil. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah SWT itu akan sirna. Paham ya? Enggak kekal. Walladzi qalahu syair kalamun, yang diucap oleh penyair ini kalam. Kalam itu bukan? Kalam. Kenapa? Jumlah mufidah. yaitu kalimat yang memberikan yang apa yang memberikan faedah sempurna. Walaisa kalimatan, bukan satu bukan satu kosakata, tapi kalam sempurna gitu loh. Bisa dipahami enggak, San? Jangan bingung ya. Jangan bingung. Kadangkala lafaz kalimah yang artinya kosakata satu kata itu digunakan untuk apa? Kalam yang sempurna penggunaannya. Contohnya yang tadi. Naam. Wa taqulu qama fulanun khatiban faqala kalimatan mu'assiratan, ya kan? Si fulan berdiri khutbah. Kemudian dia berkata dengan kalimat yang memberikan apa? Yang memberikan kesan dan pengaruh. Nah, apakah satu kata? Bukan. Ya apa? Berkata dengan suatu ucapan kalam. Suatu ucapan yang terdiri dari apa? Dari jumlah mufidah, kalimat yang memberikan faedah. Bukan satu kata atau satu kosakata. Bisa dipahami soalnya ya, Abdullah ya? Wa na'am. Ay khotaba khutbatan tawilatan fa'atharat. Yaitu dia berkhutbah dan khutbah yang panjang. Sepanjang itu mereka alam berarti kan. Fa'atharat akhirnya memberikan pengaruh. Memberikan kesan. Nah, idzan jika demikian, qad huna li tahqiq. Qad di sini ada tahqiq. Karena kita lewati, antum lihat. Di dalam matan itu berarti apa? Qad yu'am. Qad yu'am. Yu'am fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, qad itu kalau masuk dalam fi'il mudhari. Kadang kala maknanya apa kemarin? Ima taksir, ima taklil. Tahqiq jarang sekali. Paham ya? Nah, kecuali kalau biasanya kaitannya dengan apa? Dengan hak Allah SWT. Qad ya'lamullah. Baru tahqiq di situ. Wa illa pada asalnya na'am taksir atau taklil. Itu kalau masuk fi'il mudhari. Tapi kata beliau, jika demikian qad di sini berarti tahqiq. Wa laysa taklil. Qad di sini berarti apa? Li tahqiq bukan taklil. Wa yajuzu an naj'alaha li taklil. Tapi boleh juga kita menjadikan li taklil. Bi'tibar istilah nahwiyin, ditinjau dari si apa? Dari si istilahnya ahlu nahwi. Benar kan? Enggak semua kan? Kadangkala kan itu qad, kadangkala ungkapan kalimat itu digunakan untuk jumlah yang sempurna. Kalam yang sempurna. Berarti menunjukkan apa? Taklil. Nah, walaysa binisbati lughatil arabiyah. Tapi tidak dinisbahkan kepada bahasa Arab, tapi menurut istilahnya al-nahwi. Paham belum? Karena bahasa Arab itu luas, termasuk nahwu dan sarafan itu. Tapi kalau khusus ahlu nahwi, ada rinciannya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, kalau kemasukan qad maknanya apa? Kita lewati kan? Nah. Li'anna nahwiyyin la yuriduna bil kalimah kalam. Dikarenakan ahlu nahwi, mereka tidak menginginkan. Dikarenakan ahlu nahwi, mereka tidak menginginkan kalimat itu adalah kalam. Karena kalimat cuma satu kosakata. Itu ahlu nahwi ya. Bal yuriduna bil kalimah al-qawl mufrad. Bahkan ahlu nahwi, mereka menginginkan kalimat itu ya ucapan yang tunggal. Satu. Faya ja'aluna masalan qawma Muhammadun kalimatain. Mereka menjadikan qawma Muhammadun berapa kalimat? Dua kata. Kalimatain. Qawma wa Muhammadun. Qawma satu, Muhammadun dua. Fa'ala hadha naqul. Maka berdasarkan penjelasan ini kita katakan, inna qad fi kalami Ibn Malik. Maka sungguhnya qad yang ada pada ucapan Ibn Malik, qad yu'am, imma li tahqiq, imma fungsinya li tahqiq, menunjukkan sungguh atau benar-benar. Nah, barakallahu fiik, yang diinginkan, kalimat itu adalah kalam yang sempurna. Wa imma li taklil. Atau makna yang kedua adalah taklil. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu kadangkala. Kadangkala kalimat itu yang diinginkan kalam yang sempurna. Lakin li tahqiq bi'tibari lughatil arabiyyah. Tapi tahqiq di sini ditinjau dari sudut pandang bahasa Arab. Fa inna lughatil arabiyyah ta'ni bil kalimah al kalam mufid. Masyaallah. Dikarenakan bahasa Arab itu menginginkan dengan suatu kalimat, kalimat itu adalah kalam yang mufid, kalam yang memberikan faedah. Bisa dipahami enggak insyaallah ya? Pahami. Antum sering kalau di Arab sana kan ketemu orang Arab, biasanya mereka kalau ungkapan seperti ini. Insyaallah sa'ati lakum kalimah insyaallah. Kalimat itu ya kalam yang sempurna itu. Nah. Hatta walau karat khutbatan mu'allafatan min salasi safahat. Ya, bayangkan ini. Walaupun itu adalah khutbah yang disusun dari apa? Tiga lembar. Tiga lembar kertas, tiga lembar. Itu dikatakan kalimat, bayangkan. Faham? Karena diinginkan kalam yang sempurna gitu loh. Faham belum ini? Nah, ya na'am. Fahiyya fil lughatil arabiyyah kalimatun. Maka menurut bahasa Arab, dilihat dari sudut pandang bahasa Arab, itu adalah kalimat. Aulit taklil bina'an ala istilah nahwiyyin. Atau maknanya taklil. Dibangun di atas apa? istilahnya ahlu nahwi, li'anal kalama fi istilah nahwiyin, dikarenakan kalam menurut ahlu nahwi, istilahnya orang-orang ahlu nahwi, la budda an yatarakkab min kalimatain fa aktsar, harus tersusun dari dua kata atau lebih. Kalau satu kata namanya kalimah, kalau dua kata kalimatan, kalau banyak kata tiga atau lebih namanya kalim. Paham ya? Dan kalim tidak mengharuskan memberikan faedah, yang bisa memberikan faedah namanya kalam. Paham? Seperti itu. Wallahualam bissawab. Adapun berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang seputar tanda-tanda isim insyaallah taala. Wallahualam bissawab. Alhamdulillah.